سورة الفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada Muhammad hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Dialah Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, yang tidak mempunyai anak, yang tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan Dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. Namun mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain Dia untuk disembah. Padahal Tuhan-Tuhan itu tidak menciptakan apapun. Bahkan mereka sendiri diciptakan. Dan Tuhan-Tuhan itu tidak kuasa menolak bahaya terhadap diri mereka. Dan mereka tidak dapat mendatangkan manfaat, serta tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا. Dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain, hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad, dibantu dengan orang-orang yang lain. Sungguh, mereka orang-orang kafir itu telah berbuat zalim dan dusta yang besar. وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Dan mereka berkata, Al-Quran itu hanyalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang diminta agar dituliskan. Kemudian dongeng-dongeng itu dibacakan kepadanya setiap pagi dan petang. قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. Katakanlah Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahasia langit dan bumi. Sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا. Dan mereka berkata, mengapa Rasul ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya agar malaikat itu memberikan peringatan bersama dia? أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. Atau mengapa tidak dilimpahkan kepadanya harta kekayaan? Atau mengapa tidak ada kebun baginya, sehingga dia dapat makan dari hasilnya? Dan orang-orang yang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang terkena sihir. Unzur kaifa darabu lakal amthala fadallu fala yastati'una sabila. Perhatikanlah Muhammad, bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan tentang engkau. Maka sesatlah mereka, mereka tidak sanggup mendapat jalan untuk menentang kerasulanmu. Tabarakalladzi insya'a ja'ala laka khairan min dhalika jannat tajri min tahtiha al-anhar wa yaj'al laka qusura. Maha suci Allah, yang jika Dia menghendaki, niscaya Dia menjadikan bagimu yang lebih baik daripada itu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan Dia menjadikan pula istana-istana bagimu. Bal kadzabu bis-sa'ati wa a'tadna liman kadzaba bis-sa'ati sa'ira. Bahkan mereka mendustakan hari kiamat, dan Kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat. Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira. Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suara neraka yang gemuruh karena marah. Wa idza ulqu minha makanan tayyiban muqarranin da'u hunalika thubura. Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka dengan dibelenggu, mereka di sana berteriak mengharapkan kebinasaan. La tad'u al-yawma thuburan wahidan wa da'u thuburan katsira. Akan dikatakan kepada mereka, janganlah mengharapkan pada hari ini satu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang berulang-ulang. Qul adzalika khairun am jannatul khuldi allati wu'idal muttaqun kanat lahum jazaa'an wa masira. Katakanlah Muhammad, apakah azab yang seperti itu lebih baik, atau surga yang kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan dan tempat kembali bagi mereka? Lahum fiha ma yasha'una khalidin kana ala rabbika wa'dan mas'ula. Bagi mereka orang-orang yang bertakwa itu, segala yang mereka kehendaki ada dalam surga, dan mereka kekal di dalamnya. Itulah janji Tuhanmu yang pantas dimohonkan kepadanya. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ. Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka bersama apa yang mereka sembah selain Allah. Lalu Allah berfirman kepada yang disembah, apakah kamu telah menyesatkan hamba-hambaku itu, atau mereka sendirikah yang sesat dari jalan yang benar? Qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya'a walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasu dhikra wa kanu qauman bura. Mereka yang disembah itu menjawab, Maha suci Engkau, tidak pantas bagi kami mengambil pelindung selain Engkau, tetapi Engkau telah memberikan mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup, sehingga mereka melupakan peringatan dan mereka menjadi kaum yang binasa. فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا. Maka sungguh, mereka yang disembah itu telah mengingkari apa yang kamu katakan. Maka kamu tidak akan dapat menolak azab dan tidak pula menolong dirimu. Dan siapa yang berbuat zalim di antara kamu, niscaya kami timpakan kepadanya azab yang besar. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan rasul-rasul itu pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Maka maukah kamu bersabar? Dan Tuhanmu Maha melihat. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. Dan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami di akhirat, mereka berkata, mengapa bukan para malaikat yang diturunkan kepada kita? Atau mengapa kita tidak melihat Tuhan kita? Sungguh, mereka telah menyombongkan diri mereka dan mereka benar-benar telah melampaui batas dalam melakukan kezaliman. يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا. Ingatlah pada hari ketika mereka melihat para malaikat. Pada hari itu, tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa, dan mereka berkata, hijran mahjura, semoga Allah menghindarkan bahaya ini dariku. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Dan kami akan perlihatkan segala amal yang telah mereka kerjakan, dan kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarran wa ahsanu maqila. Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya. Wa yawma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami wa nuzzila al malaa'ikatu tanziilan. Dan ingatlah pada hari ketika langit pecah, mengeluarkan kabut putih, dan para malaikat diturunkan secara bergelombang. Al mulku yawma idzin al haqqu lir rahman wa kana yawman 'alal kafirin 'asira. Kekuasaan yang mutlak pada hari itu adalah milik Tuhan yang Maha Pengasih, dan itulah hari yang sulit bagi orang-orang yang kafir. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang yang zalim menggigit jari kedua tangannya, mereka menyesali perbuatannya seraya berkata, duhai, sekiranya dahulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Duhai, celakalah aku, sekiranya aku dahulu tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman karibku. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula. Sungguh, temanku itu telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan setan itu memang pengkhianat bagi manusia. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Dan Rasul berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. Begitulah, bagi setiap nabi telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa, tetapi cukuplah Tuhanmu sebagai pemberi petunjuk dan penolong. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah, agar kami memperteguh hatimu dengan Al-Quran itu, dan kami bacakan Al-Quran itu secara perlahan dan benar. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. Dan mereka orang-orang kafir itu tidaklah datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh, melainkan kami datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang lebih baik. Alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam ulaika syarrum makanan wa adallu sabila. Orang-orang yang dikumpulkan di neraka jahannam dengan diseret wajahnya, mereka itulah yang paling buruk tempatnya dan yang paling sesat jalannya. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia sebagai pembantu. فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا. Kemudian kami berfirman kepada keduanya, pergilah kamu berdua kepada kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Lalu kami hancurkan kaum itu dengan sehancur-hancurnya. وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. Dan kami pun telah membinasakan kaum Nuh ketika mereka mendustakan para Rasul. Kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan cerita mereka itu sebagai pelajaran bagi manusia. Dan telah kami sediakan bagi orang-orang yang zalim itu azab yang pedih. Wa'adan wa Thamud wa ashabar rass wa qurunan baina dhalika katsira. Dan kami pun telah membinasakan kaum 'Ad, Thamud dan penduduk Ras serta banyak lagi generasi di antara kaum-kaum itu. Wa kullan darabna lahul amsal wa kullan tabbarna tatbira. Dan masing-masing telah kami jadikan perumpamaan dan masing-masing telah kami hancurkan sehancur-hancurnya. Wa laqad ataw 'ala al-qaryati allati umtirat matara as-saw. أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا. Dan sungguh, mereka orang-orang kafir Mekah telah melalui negeri Sodom yang dulu dijatuhi hujan yang buruk. Maka apakah mereka tidak menyaksikan? Bahkan mereka itu sebenarnya tidak mengharapkan hari kebangkitan. وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا. Dan apabila mereka melihat engkau Muhammad, mereka hanyalah menjadikan engkau sebagai ejekan dengan mengatakan, inikah orangnya yang diutus Allah sebagai Rasul? إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا. Sungguh, hampir saja Muhammad itu menyesatkan kita dari sembahan-sembahan kita seandainya kita tidak tetap bertahan menyembahnya. Dan kelak mereka akan mengetahui pada saat mereka melihat azab, siapa yang paling sesat jalannya? Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu 'alayhi wakila. Sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Apakah engkau Muhammad

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan apapun dari kamu dalam menyampaikan risalah ini, melainkan mengharapkan agar orang-orang mau mengambil jalan kepada Tuhannya. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. Dan bertawakallah engkau Muhammad kepada Allah yang maha hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya. Dan cukuplah Dia maha mengetahui akan dosa hamba-hambanya. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas arasy. Dialah yang maha pengasih. Maka tanyakanlah kepada Muhammad, orang yang lebih mengetahui tentang Allah. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. Dan apabila dikatakan kepada mereka, sujudlah kepada yang maha pengasih. Mereka menjawab, siapakah yang maha pengasih itu? Apakah kami harus sujud kepada Allah yang engkau Muhammad perintahkan kami bersujud kepadanya? Dan mereka orang-orang kafir itu semakin jauh lari dari kebenaran. Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajahku sujud kepada Allah yang menciptakannya dan yang membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatan darinya. Maka Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Maha Suci Allah yang menjadikan di langit gugusan bintang-bintang, dan Dia menjadikan padanya matahari dan bulan yang bersinar. Wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Dan Dialah pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran atau ingin bersyukur. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Dan adapun hamba-hamba Allah yang maha pengasih itu, mereka adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Dan hamba-hamba Allah yang maha pengasih itu, merekalah orang-orang yang menghabiskan waktu malam mereka untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahannam dari kami, karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا. Sesungguhnya jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Dan termasuk hamba-hamba Allah yang maha pengasih, yaitu orang-orang yang apabila menginfakkan hartanya, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, namun di antara keduanya secara wajar. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Dan termasuk hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, yaitu orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan yang lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan orang-orang yang tidak berzina. Dan barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Yudha'af lahu al'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Yakni hukuman yang akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan-kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan-kebaikan, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wa man taba wa 'amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba. Dan barang siapa bertobat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. Dan termasuk hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu, yaitu orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidak bersikap seperti orang-orang yang tuli dan buta. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. Mereka lah orang-orang yang akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang musyrik, Tuhanku tidak akan mengindahkanmu kalau tidak karena ibadahmu. Tetapi bagaimana kamu beribadah kepadanya, padahal sungguh kamu telah mendustakannya. Karena itu, kelak azab pasti menimpamu.